Sri Kandi, Sri Kandinya putra sekawan, ya. Arjuno, Arjunone putra sekawan. Pemuda, pemudi, putra sekawan perapatan. Senajan bedo rasa tetep podo betul. Terima kasih atas semuanya. Yang satu ini juga tergolong artis istimewanya Jawa Timur. Gadis sampul peragawati lagi. Asli dari Kota Lumpur Sidoarjo. Mahasiswi lagi, ya. Siapa dia kalau bukan Arlida Putri New Palapa. Selamat malam putra sekawan semuanya. Spesial kembali bareng-bareng yang Palapa di sini. Kita gambar bareng lagi ya. Thank you. kasih sawer-sawernya sayang ya.